Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini yang penuh berkah ini, kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan tentang khalifah yang ke-14 ya, dari rangkaian kekuasaan di Bani Abbasiyah, rangkaian penguasa di Bani Abbasiyah, yaitu yang dikenal dengan Al-Muhtadi Billah ya. Al-Muhtadi Billah, Al-Muhtadi Billah adalah nama beliau ya, yaitu Muhammad Abu Ishaq Uqila Abu Abdullah bin Wasik. Jadi beliau adalah keturunan dari Al-Wasik yang memerintah setelah Al-Mu'tasim ya, dan ayahnya dan kakeknya juga apa namanya, kedua-duanya adalah khalifah Al-Wasik bin Mu'tasim, dikenal dengan khalifah yang sangat saleh ya. Beliau lahir pada apa namanya, tahun ke tahun 212 ya, di Samura. Kunya beliau dikenal dengan Abu Ishaq atau Abu Abdullah ya. Dilahir di masa khalifahan kakeknya itu Al-Mu'tasim Billah, yaitu pada tahun 217-an atau 215-an. Kemudian dia diangkat menjadi khalifah yaitu pada malam 29 Rajab ya, tahun 255 Hijriah. Dan Umar qabila bai'atahu, dan dia tidak mau dibai'at sampai bertemu dengan Al-Mu'taz ya, Billah yang sebelumnya, khalifah sebelumnya. Lalu Al-Muhtadi Billah ya, berdiri menemui dari khalifah sebelumnya. Sebenarnya kita jelaskan di mana pada setelah Al-Mu'tasim Billah, pemerintahan di Bani Abbasiyah lebih dikuasai oleh angkatan perang ataupun para panglima-panglima angkatan perang dan juga para pemegang kepentingan di bawah khalifah, sehingga mereka sering menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Jarang tidak apa namanya, sering berganti khalifah. Jika mereka senang, mereka apa namanya, angkat. Jika tidak, mereka turunkan. Sebenarnya yang telah berlaku pada beberapa khalifah, mulai dari Al-Mutawakkil Billah, kemudian berlanjutnya setelah itu khalifah-khalifah setelah itu, mereka melakukan manuver-manuver, ketentuan-ketentuan. Jadi dari bangsa Turki ini, ini sekali lagi kita ingatkan bahwa bangsa Turki bukan berarti negara Turki ya. Bangsa Turki adalah sebuah bangsa, ini disebut ke sebuah suku bangsa yang hidup di belakang atau Mimwara An-Nahar dalam bahasa Arabnya, itu di negeri apa, sungai atau Jihun, atau lebih tepatnya pada hari ini itu Kazakhstan, Azerbaijan, negara-negara yang sekitar itu, atau disebut juga dengan Asia Tengah. Jadi dari situ asal mereka. Awalnya ketika Al-Mu'tasim Billah memerintah, jadi ternyata sebuah kekuatan angkatan perang di masa Al-Mu'tasim Billah itu sangat minim, sedangkan dia sedang menghadapi ancaman dari musuh-musuh Islam, terutama adalah bangsa Romawi saat itu, dan angkatan perangnya kurang. Kemudian juga terjadi semacam pasang surutnya ke dalam apa nama, kekuatan yang berasal dari bangsa Arab sendiri. Jadi ada tiga di masa Al-Mu'tasim itu, ada juga kekuatan yang dari bangsa Arab dan juga dari bangsa Persia. Yang kedua ini juga sering tarik menarik untuk berkuasa. Akhirnya Al-Mu'tasim Billah membawa, membeli para mawali, budak-budak yang banyak, kemudian dimerdekakan dan mereka diangkat menjadi bela tentara. Jadi dari bangsa Turki nama Atrak. Nah, itu yang setelah Al-Mu'tasimillah pada kekuasaan-kekuasaan berikutnya sering mereka sangat pengaruh di penguasa karena mereka yang memegang pucuk-pucuk pimpinan terpenting di kekhalifahan. Sehingga namun mereka juga tidak berani memunculkan diri mereka sebagai pemimpin utama. Jadi mereka tetap sebagai pelaku pelaksana tugas di bawah di bagian ke ini memegang angkatan perang. Tetapi mereka punya peranan dari sisi setuju atau tidak setuju dengan khalifah yang sedang berkuasa. Maka Mu'tazilah ini dipaksa oleh mereka sebelumnya untuk mengundurkan diri. Dan akhirnya mereka memanggil yaitu Al-Mu'tadibillah, ya, anak dari Al-Wathiq ini yang sebelum adalah anak Al-Mutawakkil, ya. Nah, kemudian dia bertanya dengan adabnya dari Al-Mu'tadibillah ini yaitu Abu Abdullah atau Abu Ishaq, yaitu Muhammad bin Aba bin Basik bin Mu'tasim ini, anak dari cucu dari Mu'tasim ataupun anak dari Al-Wathiq ini, dia tidak mau menerima jabatan sebagai khalifah sampai dia bertemu dengan khalifah sebelumnya. Apakah ini didakwa dengan cara redha dari apakah dia setuju atau tidaknya? Maka ketika Al-Muhtadi menemui Al-Mu'taz ini, kemudian dia wassalamu alaihi bil khilafah, kemudian dia memberikan salam penghormatan kekhalifahan kepada anak pamannya ini, kemudian duduk di hadapannya dan kemudian dipanggil para saksi-saksi, ya, fasyhadu al-mu'taz annahu ajizun 'anil khilafah. Semua saksi-saksi mengatakan bahwa al-mu'tazu, ya, khalifah yang sebelumnya itu tidak mampu menjalankan roda pemerintahan. Jadi setelah dia membuat pernyataan ini di hadapan para saksi, tentu atas tekanan dari tadi pasukan-pasukan Al-Atrak yang mereka banyak memiliki jabatan penting saat itu. Ya, Al-Mu'tazibillah kita sebut namanya adalah Muhammad bin anak dari Al-Mutawakkil. Gelarnya Al-Mu'tazibillah, ya. Kemudian setelah itu para saksi memberikan kesaksian, kemudian faktor apa dalika, kemudian juga Al-Mu'taz itu mengakui bahwa dia sudah tidak siap menjalankan roda pemerintahan. Wa madda yadahu fabaya'a al-muhtadi. Kemudian Al-Mu'tazu merentangkan tangannya dan membaiat Al-Muhtadi billah ini. Partafa'ina idzin lil-muhtadi ila sadril majlis. Lalu setelah itu Al-Muhtadi naik ke singgasana kekuasaan di tempat duduknya Al-Mu'tazu billah. Dari sisi fisik Al-Muhtadi billah ini yaitu asmar raqiqan. Asmar artinya saw matang, ya. Tidak terlalu memiliki tubuh kekar tapi raqiqan agak kurus, ya. Malihul wajah, ganteng gitu. Wari'an muta'abbidan. Tapi orangnya sangat wara' dan ahli ibadah. Ini terkenal. Jadi memang di galeri dengan Al-Khalifah As-Salih. Imam Suyuti menyebutkan dengan istilahnya Al-Khalifah As-Salih. Jadi khalifah yang terkenal dengan kesalehannya secara pribadi dan juga keadilan selama pemerintahannya. Jadi dia adalah seorang yang wara'. Jadi ar-wara' ini sudah kita jelaskan perbedaannya dengan zuhud. Al-wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang mutasyabihat. Kalau az-zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubahat. Jadi kalau al-wara' yaitu suatu perkara yang tidak jelas apakah ini halal atau haramnya, maka dia tinggalkan. Itu orang yang wara' namanya. Jadi hal yang meragukan dia tinggalkan. Ya, tapi kalau az-zuhud adalah orang meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ya, itu beda antara al-wara' dengan az-zuhud, ya. Jadi beliau ini sangat hati-hati dalam perkara-perkara syubhat, jadi meninggalkan muta'abi dan ahli ibadah, rajin beribadah. Adilan, ya, beliau sangat adil dan pemerintahnya qawiyan fi amrillah, tegas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang dalam menegakkan hukum Allah. Ini batalan syaja'an, dia juga seorang pemberani, tangkas dan pemberani. Batalan itu tangkas dan pemberani. Lakinnahu lam yajid nasiran wala mu'inan. Tetapi kenapa dia tidak kekuasaannya tidak lebih menonjol dan maju dan bisa mengendalikan kondisi? Karena dia tidak memiliki dukungan dari bawahannya. Ini yang menyulitkan dia. Dilam jid nasiran wala mu'inan. Tidak dapat dukungan dan pendukung dari kekuasaannya. Memang dalam kekuasaan itu dua hal ini saling berkaitan ya. Tidak mungkin seseorang pemimpin itu soleh bagaimanapun solehnya, kalau di bawahnya enggak benar, juga tidak bisa bawahnya tidak patuh, tidak menjalankan aturan-aturan, jadi pemerintah jadi rusak juga. Jadi memang dapatnya bawahan-bawahan, orang-orang yang menjadi koleganya, orang-orang yang menolongnya, orang-orang yang membantunya dalam jalan roda kekuasaan itu adalah orang-orang yang baik, maka ditambah pemimpin yang baik itu pun jadi baik ya. Tapi kalau salah satunya timpang, bawahan gak benar, kemudian juga atasan apalagi ya, tambah kacau sebuah kekuasaan itu. Nah, tapun dia di masa dia terjadi perbaikan-perbaikan memang daripada kondisi sebelumnya, penguasa sebelumnya. Maka ulama memuji banyak tentang Al-Muhtadi Billah ini ya, karena memang ya sangat erat ya hubungan kita lihat. Bila orang dekat dengan Allah, bila orang berilmu, dan sepanjang sejarah sudah kita buktikan, setiap pemimpin yang memang memiliki kemampuan ilmu agamanya yang cukup, biasanya dalam kekuasaannya sangat berbeda. Dalam menerapkan keadilan, kemudian kedamaian, ya, kesejahteraan akan sangat berbeda. Ya, pasti ada perbedaan dari sisi ketenangan, ketentraman yang lahir, keadilan yang muncul tengah masyarakatnya. Ini oleh sebab itu, karena dia di dalam menjalankan roda kekuasaan, pasti dia mengambil petunjuk-petunjuk dari yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dari situ pasti semua yang ditentukan Allah itu adalah kebaikan bagi umat, bagi manusia pastinya, ya kan? Maka cuman di masa dia Al-Muhtadi Billah ini tidak mendapat dukungan penuh dari bawahannya untuk menjalankan program-program keadilan yang programkan, yang dia rencanakan. Lakinnahu lam yajid nasiran wala mu'inan, kata Imam As-Suyuti. Taib. Kemudian qala khatib Baghdadi menyebutkan lam yazal sha'iman mundu waliya ila an qutil. Jadi dia senantiasa banyak berpuasa semenjak dia menjadi khalifah sampai saatnya dia terbunuh. Jadi sampai saat dia terbunuh, ya selama berkuasa sering dia berpuasa. Jadi memang seorang pemimpin itu kesuksesannya sangat tinggi dengan bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan zuhudnya, yang terkenal dengan waraknya ya, bagaimana dia menciptakan sebuah kondisi yang sangat berbeda dari semua penguasa sebelumnya. Dan ini jelas sepanjang sejarah kita lihat. Dari sini mestinya setiap pemimpin itu ya, kalau dia tidak ahli dalam agama, harus punya pakar yang, atau kalau bahasa sekarang penasihat maslahat, ataupun orang-orang yang menjadi tempat musyawarahnya harus orang-orang yang tahu dengan aturan agama, sehingga di dalam membuat program ataupun rencana-rencana yang dia inginkan ya, program-program yang ingin dia terapkan, aturan-aturan yang terapkan, mendapat dukungan ya, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting sekali. Pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kenapa para ulama memuji Al-Muhtadi Billah ini? Kita lihat dari gambaran para ulama tentang kepribadian dia, yaitu adil, ya, wara. Jadi memang seorang pemimpin yang tidak terlihat tamak kepada harta, ya, tidak bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang syubhat. Pasti rakyatnya juga akan terpengaruh ya, kata pengaruh. Sifat itu akan menjadi teladan bagi rakyatnya dan bagi bawahannya. Maka kata Khatib Baghdadi, lam yazal sha'iman, dia tidak putus berpuasa semenjak dia menerima kekuasaan sebagai khalifah sampai dia terbunuh. Kemudian Imam Suyuti menjelaskan kezuhutan Al-Muhtadi ini mirip dengan zuhudnya Umar bin Abdul Aziz. Mirip ya, mendekatilah Umar bin Abdul Aziz. Berkata Hisham bin Qasim, kuntu bihadratil Mahdi asyiatan fi Ramadan. Jadi dia pernah bertamu ya ke rumah Al-Muhtadi ini pada sore bulan Ramadan. Fawasabtu li ansarifah. Lalu aku ingin pulang dia. Lalu Al-Muhtadi berkata, faqala li ijlis. Kata Al-Muhtadi, duduklah. Ya. Fajalastu, lalu dia duduk. Ini cerita dari Hashim bin Al-Qasim. Wa taqaddam fa shalla bina. Kemudian setelah berbuka, dia menjadi imam salat maghrib, sumada abit ta'am, kemudian dia mengajak memanggil hidangan ya, mengajak menyicipi hidangan. Fa'uhdira tabaqal khilafi, jadi ada semacam mangkok sayur yang dihidangkan. Walil Raif ada sepotong roti minal khubus an-naqi, yaitu roti yang bagus di bawah. Wa fi aniyatun fiha milhun wa ma khallun. Jadi di situ juga ada mangkok, dalamnya ada apa namanya, minyak zaitun atau minyak ya gitu ya di kita. Kemudian ada garam. Nah, wa zait. Ini beda antara khallun zait ya, minyak zaitun. Khallun ini ada cuka, kemudian ada minyak zaitun, kemudian ada garam. Fada'ani ilal aql. Lalu dia mengajakku untuk ikut makan. Fabtada'tu aqil dhanan, aku mulai annahu sayu'ta bi ta'am. Jadi aku mulai makan duluan karena saya menyangka akan datang makanan berikutnya buat dia. Ya, panadhara ilayya. Kemudian dia melihat kepadaku wa qala, "Alam taku sa'iman?" Jadi maksudnya, bukankah engkau puasa hari ini? Faqultu bala. Jadi jawab, "Ya, saya berpuasa." Qala, "Afalasta aziman 'ala shaum?" Bukankah engkau juga besok akan berencana untuk ingin berpuasa? Faqultu, "Kaifala? Wa huwa Ramadan." Bagaimana tidak? Besok Ramadan. Ini kan lagi bulan Ramadan. Ya. Faqala, "Faqul," ya. Lalu dia katakan oleh Al-Muhtadi kepada dia, pada tamunya ini, "Makanlah. Wastawfi," kenyang. Ya, makanlah kenyangnya. "Palaisa hahuna minat ta'am ghaira matara." Ya, enggak ada makanan yang lain selain yang engkau lihat di sini. Ya. Jadi maksudnya tadi ketika dia menyantap makanan tadi, karena dia bagi seorang khalifah, anggapan dari Hasyim bin Qasim ini akan datang hidangan lain gitu kan. Karena makan di rumah khalifah pasti akan macam-macam lah hidangannya, dari sisi minumannya, dari sisi sayurnya, buahnya, kan gitu harapannya begitu. Ya, lagi karena berbuka di rumah khalifah, seorang khalifah. Tahu-tahu yang datang hanyalah semangkok sayur gitu, kemudian roti, kemudian garam, kemudian cuka dan minyak zaitun. Dia mengira aku sudah mulai makan, ya. Ya. Kemudian mungkin dia makan tidak terlalu cepat kenyang, tidak minggan, menunggu jangan-jangan ada tambahan dari hidangan ini gitu kan. Jadi belum persiap-siap. Tidak mau terlalu kenyang dulu, nanti ada hidangan yang berikut datang pasti bisa kesempatan untuk makannya gitu. Kalau sudah terlalu kenyang nanti enggak bisa makan hidangan yang datang berikutnya. Jadi dia mengira fabtada'tu aqil. Aku mulai makan, tapi saya mengira anu syu' tabi ta'am, nanti akan ada makanan-makanan lain yang akan dihidangkan gitu. Nah, jadi karena dia kelihatan tidak bersemangat itu, menunggu-nunggu mungkin hidangan lebih lezat datang gitu kan. Nah, maka dia dilihat oleh Al-Muhtadi billah, makanlah ya. Engkau bukan kau puasa hari ini, besok juga akan berpuasa. Enggak ada lagi makanan selain yang telah dihidangkan ke hadapanmu, begitulah bahasa kitanya. Nah, di sini ta'ajib tu. Kata Al-Hasyim bin Qasim, saya kagum, heran sekarang. Ya, sumal kutu. Lalu aku bertanya kepada Al-Muhtadi, kau bertanya, walima ya amirul mu'minin? Ya, kenapa ya amirul mu'minin? Qas'al ba'alu ni'matahu alaika. Kenapa yang enggak ada hidangan yang lain, amirul mu'minin? Maksudnya, kenapa hanya cukup segini aja? Gitu kan, bukankah Allah telah meluaskan nikmatnya kepadamu? Melimpahkan rahmatnya, nikmatnya yang luas biasa kepada kamu. Faqala innal amra la'ala ma wasafta. Ya. Iya. Kenyataannya seperti apa yang engkau sebutkan. Lakinni fakartu fi annahu kana fi bani Umayyah Umar bin Aziz. Jadi tetapi aku berpikir itu di mana di kalangan Bani Umayyah ada seorang penguasa yang terkenal Umar bin Aziz. Wa kana min atakallul wa takashuf ala ma balagak. Di mana dia, walaupun bagaimanapun dia seorang raja, jadi dia ingin mencontoh kehidupan Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupannya ketika dia menjadi raja. Kita sudah bahas ini kan di pelajaran-pelajaran kita waktu membahas tentang khilafah Bani Umayyah. Jadi dia ingin menteladani Umar bin Abdul Aziz. Ya, kata tamunya tadi Hasyim bin apa bin Qasim tadi, bukankah engkau ini punya banyak harta, ya limpahan rahmat, nikmat yang banyak? Kata dia, ya benar, tetapi aku berpikir, ya, bahwa di masa kekuasaan Bani Umayyah ada seorang itu yang namanya Umar bin Aziz. Wah, di mana dia orang yang sangat hidupnya sangat tersederhana sekali. Sebenarnya yang kau ketahui juga, ya. Jadi faghirtu ala Bani Hasyim fa akhadtu nafsi bima ra'it. Lalu aku merasa cemburu dah, ya, terhadap Bani Hasyim dan aku ingin mengendalikan diriku. Ya, aku menjadikan diriku sebagaimana yang kau lihat, kata dia. Nah, ini kehidupan penguasa. Kembali di sini sudah sering kita lihat bagaimana cerita dari para penguasa-penguasa sebelumnya ya. Rata-rata mereka bukanlah orang yang ketika berkuasa bukanlah orang yang menikmati kekuasaan dengan sepuas-puasnya. Memang ada juga di antara mereka segitu. Tapi secara umum dari rangkaian sejarah Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah yang telah kita lihat ya, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang benci kepada Islam, menggambarkan bahwa seakan-akan penguasa di masa Bani Abbasiyah atau Umayyah itu adalah orang yang gila harta, mengejar kekuasaan demi indah. Mereka berkuasa bukan karena ingin mendapat kekuasaan itu sendiri, intinya ingin menerapkan, membuktikan, ingin menegakkan keadilan, ingin menegakkan agama Allah. Itu intinya mereka ingin berkuasa. Ya, ini kita lihat, ini Al-Muhtadi Billah, dia walaupun banyak nikmat, dia tidak, ya, tidak itu tujuannya. Sehingga di dalam kekuasaannya banyak orang yang kagum, menteladani dia, ya, dan juga pentingnya juga bagaimana kita mengenal para tokoh-tokoh Islam yang pejuang-pejuang Islam, terutama dari kalangan para sahabat, para tabiin, ya. Kenapa Al-Muhtadi Billah ini menekan dirinya seperti ini? Karena dia mendengar Umar bin Abdul Aziz, dia jadikan teladan. Maka dari situlah pentingnya kita menceritakan kepada generasi muda kita keberhasilan para pendahulu-pendahulu Islam, baik yang dari berjuang di jalan Allah maupun dari dalam sisi politik yang berkuasa mereka, bahwa Islam telah memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak ada tandingnya dari luar Islam, ya, keadilan mereka, kejujuran mereka, keikhlasan mereka, dan seterusnya. Jadi karena hari-hari ini betapa umat Islam ya, sebagian kita katakanlah ya, utamanya orang-orang yang belajar di barat sana, kagum banget dengan sistem-sistem politik yang ada pada orang barat ya, yang ada, yang padahal itu adalah sebetulnya pada apa yang dikembangkan di masa Romawi dan Yunani. Semua yang mereka lakukan itu adalah tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka sebetulnya. Ya, filsafat-filsafat mereka dibanggakan oleh sebagian kita ya yang belajar ke barat sana ya. Sementara mereka tidak pernah tahu bagaimana sistem pemerintah Islam yang begitu telah berhasil menciptakan ya, belum ada di sekaliber bagaimana kehebatan Umar bin Khattab, Umar bin Aziz ya di dalam memerintah, keadilannya, dan sudah banyak kita contohkan bagaimana penguasa-penguasa sebelumnya ya di tengah Islam ini telah menunjukkan keadilannya, waroknya, ya, kemudian juga keberaniannya. Jadi disitulah kenapa Al-Muhtadi Billah dia sampaikan, engkau sudah mendengar sendiri bagaimana Umar bin Aziz berkuasa selama Khalifah Bani Umayyah hidup dengan sangat sederhana. Jadi disitulah pentingnya kita memberikan tauladan-tauladan ya, ketika kita bercerita tentang kesabaran, kita ceritakan tentang kesabaran Bilal, kesabaran Ammar bin Yasir dalam menerima cobaan dalam membela agamanya ya, ketika Cira ingin bercerita tentang keberanian ya, syaja'ah. Jadi kita contohkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, tokoh-tokoh Islam yang berani ya, yang kejujuran ya, kemudian pengorbanan. Nah, itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, jangan mereka lebih banyak kenal ya bintang-bintang film, bintang-bintang acara-acara yang tidak bermanfaat ya, bintang bola ya. Hari-hari ini juga banyak di YouTube yang menampilkan ada orang yang dermawan dan belum bisa dibandingkan dengan kedermawanan Utsman bin Affan ya kan. Maka kita berikan teladan itu kepada anak kita ya. Dari situlah akan lahir generasi-generasi yang menteladani generasi salaf, generasi yang terbelalu. Jadi bagaimana kita akan menteladani para sahabat sementara kita tidak pernah membaca sejarah mereka, tidak pernah tahu. Ya. Kemudian bagaimana pula kita akan mampu menteladani bagaimananya keilmuan para ulama-ulama, kemudian para tabiin, perjuangan mereka terhadap agama. Kita tidak pernah kenal kalau kita tidak pernah menyampaikan kepada itu kepada anak-anak kita, dan kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah belajar. Jadi sehingga kita ketika orang bercerita tentang Islam, kubur Islam, kita yang ada hanyalah mendiam saja. Kita bisa mengkanter, tidak bisa menjawab, bahwa itu semua adalah mereka sengaja mencari sisi-sisi buruk saja dari sejarah Islam, dan mereka tidak menggambarkan bagaimana besarnya sejarah Islam telah menciptakan sebuah kebudayaan yang luar biasa seperti terjadi di Spanyol, dan juga telah kita jelaskan bagaimana terjadi di masa Makmun, yaitu universitas, pembangunan universitas, kemudian juga perpustakaan, kemajuan ilmu yang luar biasa, ya kan. Nah, di sini kita sehingga umat Islam ini memiliki izzah, ada wibawa, ya, tidak selalu menunduk kepada orang-orang barat yang kagum dengan sistem mereka, dengan ilmu mereka, padahal semua ilmu mereka juga, ya, kebanyakan juga di mereka adopsi, mereka ambil daripada ajaran Islam. Baik. Kemudian, ya, pengagungan Imam Al-Muhtadi atau Khalifah Al-Muhtadi, Khalifah untuk Imam Ahmad. Jadi dia juga menghormati. Jadi memang orang baik itu akan kenal siapa orang-orang baik, itu maksudnya, ya kan, dia akan menghormati. Maka di sini Imam Suyuti menceritakan wana Khalifah Al-Muhtadi menghormati Imam Ahmad. Ya, qala Ja'far bin Abdul Wahid, zakartu Al-Muhtadi bi syai'in. Aku pernah menceritakan kepada Al-Muhtadi tentang sesuatu, kata Ja'far bin Abdul Wahid ini. Ini disebutkan oleh Imam Zahabi dari sejarah ini dalam tarikh Islam, ya. Faqutu lahu kana Ahmad bin Hanbal, jadi ceritakan di mana Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu bihi. Jadi aku menceritakan sesuatu, kemudian aku katakan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Walakinnahu kana yukhalifu, ya. Yukhalifu ushiru ila man madha min abaihi. Nah, kemudian aku menjelaskan di mana ada perbedaan, ya, antara Imam Ahmad dengan para orang-orang tua mereka. Ya, orang-orang tua mereka, ya kan, dari orang-orang tua mereka. Jadi maksudnya di masa perbedaan yang terjadi di masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, kan Imam Ahmad terjadi dalam masa apa, fitnah khalqul Quran yang telah kita bahas. Faqala rahimahullah Ahmad bin Hanbal, wallahi law jazali. Jadi lalu setelah mendengar itu, Al-Muhtadi menjawab perkataan dari Ja'far bin Abdul Wahid ini, rahimallahu Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati Imam Ahmad, lau jazali an atabara'a min abi latabara'tu minhu. Jadi kalau seandainya aku ini boleh berlepas diri dari orang-orang tuaku yang itu menyakiti Imam Ahmad sebelumnya dalam akidahnya, sungguh aku akan berlepas diri. Jadi maksudnya sini, kalau seandainya boleh, itu katanya, ya, sungguh aku akan berlepas diri orang tua dan aku membela Imam Ahmad. Gitu. Bagaimana dia berarti di sini kelihatan dia, ya, menghormati, menghargai, dan kebenaran adalah bersama Muhammad, dan dia tahu bahwa khalifah yang telah memberikan hukuman kepada Muhammad saat itu adalah dalam apa namanya ijtihad yang salah. Summa qala li. Kemudian Al-Muhtadi itu berkata kepada Ja'far bin Abdul Wahid ini, katakan, takallam bil haq. Sampaikan yang benar itu. Wa qul bihi. Ungkapkan. Ya. Berbicara dengan kebenaran dan katakan. Jadi yang sulit juga di tengah kehidupan kita kadang-kadang bukan sekedar untuk mengenal kebenaran. Yang lebih berat itu kadang-kadang adalah menyampaikan kebenaran, terutama adalah kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang dekat kita, kerabat kita, teman kita, apalagi atasan kita. Nah, kata Imam Al-Muhtadi, sampaikan kebenaran, waqul bihi, katakan. Nah, ini yang kadang-kadang, ya, sekarang ini banyak orang bungkam, takut karena hilang jabatan, tidak enakan, dikatakan dituduh macam-macam, ya. Takut menyampaikan sebuah kebenaran. Ini suatu musibah yang mulai dirasakan dalam kehidupan kita, ya. Dia tahu bahwa si pulaan itu salah, tapi dia tidak mau memberi persaksian bahwa itu sebuah kesalahan. Atau dia tahu sebuah ini adalah tindakan yang benar, ya. Banyak sekali terjadi kasus-kasus di kita, pokoknya. Ada orang yang tahu persis bahwa perbuatan adalah perbuatan yang salah dan itu adalah sebuah kasus yang direkayasa segala macam. Dia tidak mau mengungkap. Ya, tidak tahu, tidak mau dia. Padahal dia itu adalah kebenaran yang harus disampaikan kepada orang lain. Ya, banyak di antara kita, apalagi bicara masalah kebenaran dari segi agama, ya. Banyak orang hari ini malu menyampaikan kebenaran. Malu menegaskan sebuah keyakinan yang ada pada dirinya. Malah sebaliknya dia malah menampilkan seorang-orang yang toleran itu termasuk membela agama lain, ya, dan menghina agama sendiri ataupun menghina kaumnya sendiri, ya, demi menunjukkan kesetiaan kepada lawan Islam, pada musuh-musuh Islam. Ini orang sudah terbalik cara pandangnya. Ini suatu fitnah yang sangat apa namanya ditakutkan oleh Rasulullah SAW, di mana nanti di akhir zaman akan ada orang memandang yang hak itu batil, yang batil itu adalah benar. Sya'ati alaikum sanawat khada'at, kata Rasulullah SAW, akan datang sya'ati alaikum sanawatun khada'at, akan datang kepada kalian, yaitu masa yang penuh dengan tipu-tipuan, yaitu yusaddiqu, ya, yusaddiqu fihal kha'in, orang pengkhianat dipercaya, ya, wakadu fihi sadiq, tapi orang benar dianggap dusta. Yusaddiqu fihal kadhib wa yukadhibu fihal sadiq, orang yang bohong dibilang benar, orang yang benar dibilang bohong. Wa yu'tamanu fil kha'in fihal kha'in, orang yang pengkhianat diberi amanah, wa yukhainu fihal apa al-amin, tapi orang yang terpercaya dikhianati atau dinilai sebagai pengkhianat. Dan ini mulai terbalik-balik, ya, hari-hari ini sudah mulai-mulai terbalik-balik, banyak orang wala fikirnya demikian. Nasallah salama. Kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu melihatkan yang benar itu pada kita benar, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kebenaran itu, dan kita juga mohon kepada Allah yang salah itu dilihat kepada kita adalah salah, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari melakukan kesalahan. Fa inna rajul yatakallama bil haqq. Jadi kenapa dia mengatakan hal ini? Ungkapkan benar itu. Karena dia ingat tentang Imam Ahmad. Yang ini Imam Ahmad, ya, tidak pernah mau mundur di menyebut kebenaran, bahkan warawah sejengkal sekalipun. Pertahankan sampai ke atas darah terakhir, belum pertahankan kebenaran akidah beliau. Ya kan? Dan akhirnya Allah angkat di berikutnya itu di masa anak al-mutawakil, ya. Berlanjut setelah al-wasiq mutawakil, kemudian perintah berikutnya Imam Ahmad terbebaskan dari fitnah khalqul Quran tersebut. Nah, kenapa dia kata demikian? Salah satu nilai yang diambil oleh Al-Muhtadi dari cerita Imam Ahmad adalah takallam bil haqq wa qul bihi. Sampaikan kebenaran itu dan ungkapkan. Ya, berbicara dengan benar dan ungkapkan, kata Al-Muhtadi. Fa inna rajul, seseorang bisa saja takallam bil haqq, fayan bulu fi aini. Sungguh seorang yang berbicara dengan kebenaran itu sangat besar di hadapan, di mataku. Orang yang sangat apa namanya mulia, nabil, ya, orang yang paling mulia di hadapanku, orang yang mau berbicara dengan kebenaran. Nah, ini nilai yang diambil oleh beliau dari kisah Imam Ahmad, yaitu tentang pentingnya untuk menyampaikan kebenaran. Ya, banyak di masa Imam Ahmad juga ulama yang tidak siap untuk menghadapi cobaan dan ujian itu, ya, mereka memakai jawaban diplomasi bahasa kita atau toria, gitu. Tapi Imam Ahmad tegas dalam menyampaikan kebenaran itu. Kemudian di antara sejarah Al-Muhtadi ini, ya, diceritakan lagi, ini diceritakan oleh Khatib Badain Tarikh Baghdad, itu. Hadatsani Ba'dul Hasyimiyyin, kata Naftuyah, menceritakan kepada saya sebagian orang Hasyimiyyin, annahu wujida lil muhdi safatun fihi jubbatun suf wa kisaun. Ada sebuah bungkusan di dalamnya, terdapat ada bungkusan milik Al-Muhtadi ini. Itu di situ ada jubah dari suf. Suf itu ya kulit domba. Wakisa, ya, baju juga. Kana yalbisuhu bil-lail, yang dia pakai di malam hari. Yusalli fihi, dan dia sholat di situ. Wakana qad tarahal malahi. Kemudian di masa dia apa? Tidak boleh banyak hal-hal yang membawa hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Waharramal ghina, dan di masa dia juga diharamkan nyanyi-nyanyian. Ya, di masa dia diharamkan nyanyian dan juga apa namanya menutup tempat-tempat hiburan yang tidak bermanfaat. Qatar hal malahi wa haramal ghina. Kemudian wa hasama ashabas sultan an dzulm, dan dia apa namanya memberikan hukuman yang tegas setiap pejabat-pejabat yang ini dan berbuat zalim dan memperingatkan secara tegas kepada setiap pejabat untuk menjauhi kezaliman. Wa kana syadidul israf ala amri dawawin. Dia benar-benar memberikan pengawasan yang sangat teliti. Ashabul dawawin ini apa? Kalau di kita mungkin catatan apa namanya itu, lembar-lembar catatan keuangan negara, ya. Itu sangat teliti. Ya, wa kana syadidul israf ala amri dawawin. Betul-betul sangat memberikan pengawasan terhadap masalah laporan keuangan. Ya, kalau dawain dulu maksudnya itu gaji tentara, kemudian pemanya bantuan untuk fakir miskin, berbagai penyaluran dari zakat, penyaluran dari hasil dari ampasan perang dan seterusnya, ya. Ya jilisu bi nafsihi, dan dia langsung dengan langsung sendiri, ya. Wa jilisul kutab baina yadayhi, di mana pencatat-pencatat itu di hadapan dia dan dia saksikan di hadapan dia. fa'malunul hisab. Lalu mereka lah yang melakukan semacam audit terhadap keuangan negara. Wa kana la fa nama la khillu bil julus al itsnain wal khamis. Ini wa kana la yakhlu bil julus wa kana la yakhlu bil julus al itsnain wal khamis. Ini maksudnya di sini dia selalu melaksanakan majlis di apa namanya? Pada hari Senin dan hari Kamis, ataupun dimaksud di sini mungkin dia tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Wadarab jama'atan min ar-ru'asa, di mana pernah menindak berapa apa namanya pejabat-pejabat yang melanggar hukum, ya, dicambuk. Kemudian wa nafa Ja'far bin Mahmud ila Baghdad wa kariha makanahu. Jadi ada seseorang Ja'far bin Mahmud dan dia usir ke Baghdad karena dia tempat di Samura. Dia nusiba indahu ila Rafat. Kenapa? Karena orang ini memiliki pemikiran Ar-Rafat itu adalah pemikiran akidah Rafidi, akidah Rafidah, Syiah Rafidah. Sehingga dia diusir ke Baghdad oleh Al-Muhtadi. Baik. Dalam kisahnya ada suatu kisah di sini diceritakan waqadi Musa bin Bagha, ada pimpinan seorang pimpinan pejabat dari pasukan ini namanya Musa bin Bagha dari Rai, ini dari daerah Rai, datang ke Samura untuk mencari seseorang namanya Saleh bin Wasif, ya, untuk menghukum Saleh bin Wasif itu untuk atas menghukumnya karena dia yang telah melakukan penyiksaan terhadap khalifah sebelumnya Al-Mu'taz wa akhdhi amwali ummihi wa mana'ahu jaisyahu. Ya. Tetapi apa namanya? Al-Muhtadi melarang perbuatan itu, ya. Kemudian ketika apa namanya? Jadi Ibnu Shalih bin Wasif ini yang membunuh Al-Mu'taz, ya. Kemudian setelah itu masyarakat memberikan apa namanya berkata kepada Saleh, maksudnya ya Fir'aun qad ja'a Musa, jadi hai Fir'aun, ini Musa sudah datang. Padahal Musa membawa izin al-Muhtadi, kemudian Musa tadi meminta izin kepada Khalifah al-Muhtadi untuk memberikan hukuman kepada Saleh bin Mahsub ini. Falam ya'zan lahu fahajama biman ma'ahu alaihi wa huwa jalisun fi daril adl. Tetapi ketika al-Muhtadi tidak boleh melakukan hukuman, ya, dari personal begitu, akhirnya pasukan Musa bin Wa'a ini masuk ke rumah Al-Muhtadi, ya, dan kemudian mereka menariknya keluar, ya, kemudian masuk, ya, ya. Setelah itu Musa yang mencari tadi Saleh tadi berkata di mana meminta Al-Muhtadi untuk memberikan informasi di mana tempatnya. Ketika masuk ke dalam istana, Musa tadi berkata, wallahi ma nuri ila khairan, ya, fahlib lana alla tumali Saleh bin Wasif, fahala falahum, wabaya'uhu ina izin. Jadi ada pasukan ini, memintut untuk meminta menyerahkan Saleh bin Wasif yang pembunuh Al-Mu'taz, yang atau yang terlibat dalam pembunuhan Al-Mu'taz sebelumnya, khalifah sebelumnya. Lalu dikatakan oleh dia, bahwa Saleh bin Wasif tidak ada, tidak mengenal di mana tempatnya. Kemudian akhirnya pasukan itu membaiat Al-Muhtadi. Kemudian mereka mencari Saleh tadi, wa nabahu Al-Muhtadi ila suluh. Kemudian Al-Muhtadi ingin mendamaikan di antara dua belah pihak ini. Kemudian telah berdiskusi, ya. Cuman akhirnya Musa ini dengan pasukannya, Musa dan bin Bagha ini adalah kebangsaan Turki tadi yang kita sebutkan. Dia punya pasukan dan ini menuntut supaya Al-Muhtadi mundur dari memecat dirinya atau mundur dari jabatannya. Ketika Al-Muhtadi bertemu dengan mereka, ya, membawa dan dia keluar membawa pedangnya Al-Muhtadi ini, faqala qad balagani sya'nakum. Qad balagani sya'nukum. Telah sampai kepada saya apa urusan yang sedang kalian lakukan, apa tindakan sedang kalian lakukan. Walastu kaman taqaddamani. Aku bukan seperti para orang-orang sebelumku, maksudnya bukan pengecut seperti pejabat sebelumnya, ya, yang bisa kalian berbuat seenak pada mereka. Seperti Al-Musa Al-Musta'in aku bukan seperti Al-Musta'in yang pejabat sebelumnya, Wal-Mu'taz Khalifah sebelumnya, ya, wallahi Ma kharjitu lakum illa wa ana mutahannitun. Saya ini tidak datang menghadap kalian kecuali saya ini sudah apa siap apa namanya mati. Waqad ausitu, dan aku telah berwasiat. Wa hadha sayfi, ini pedangku. Wallahi la dhirwanihi ma tamasaktu, ya. Mas tamasaktu qaimatahu, dan aku akan membelah diriku selama aku masih memegang apa namanya ini pegangan pedangku ini dan tanganku. Ya. Ya, amma dinun amma ahyahun amma rid'at. Ya, membela agama atau hidup ataupun kehinaan. Kam yakunul khilaf ala khulafa wal jara'atu ala Allah. Dia katakan kepada pasukan yang sedang mengepung istananya, betapa banyaknya kelancangan-kelancangan yang kalian lakukan kepada khalifah-khalifah sebelumnya. Summa qala ma'lamu ilma salih, dan aku tidak tahu informasi di mana soleh yang sedang kalian cari ini, soleh bin siapa tadi, bin Wasif, yang dia mereka cari ini. Faradu wanfaddu, akhirnya pasukan yang mengepung istana al-Muhtadi bubar dan mereka pergi. Kemudian setelah itu Musa bin Bagah, yang pimpin salah satu pasukan ini, memberikan hadiah setiap orang yang mendapat membawa Saleh bin Wasif ini dengan harga, dengan balasan 10.000 dinar. Jadi maka tidak seorang pun dapat menemui Saleh bin Wasif. Dan kemudian suatu hari, pada suatu kesempatan, anak-anak melihat sebuah gang, yaitu pada musim panas. Kemudian ada pintu terbuka, kemudian anak-anak itu masuk dalam dalamnya terhadap kegelapan. Para asalihan na'iman, di dalam gang yang apa lorong yang gelap itu terlihat oleh dia soleh yang dicari oleh Musa bin Bagah ini ketiduran. Kemudian anak-anak yang mengetahui itu adalah soleh dan tidak ada seorang kondisinya. Faja'ila Musa fa'ahu, lalu anak-anak tadi menyampaikan kepada Musa bin Bagah tentang tempat persembunyian dari soleh bin Wasif ini. Kemudian diambil dan dibawa menghadap Muhtadi. Kemudian akhirnya Al-Muhtadi bagaimana terbunuh? Setelah mereka menangkap Saleh bin Wasif ini, pasukan Musa bin Bagah ini, mereka menulis surat kepada Muhtadi. Ya. Muhtadi menulis surat kepada Rahla ma'ahu al-babak ila sinni talabil musawir. Jadi di sini ada al-babakiyah ini disebutkan salah seorang juga daripada angkatan perang saat itu, angkatan ya pasukan waktu itu. Dia meminta kepada al-Muhtadi, meminta kepada dia untuk menangkap kepada babak ini, nama yang dari bangsa Turki, agar menghukum Musa bin Bagah ini, ya, untuk menangkapnya, ya, termasuk diantaranya namanya Musa dan Muflih. Wa yakunu wal amir ala atrakulihim, kemudian nanti yang akan menjadi pemimpin utama dari semua pasukan kebangsaan Turki itu adalah yaitu al-Babak ini. Kemudian setelah sampai surah Al-Muhtadi itu, Al-Babaki ini bertemu dengan Babak ini bertemu dengan Musa. Ya. Kemudian dia ceritakanlah surat, isi surat Al-Muhtadi khalifah kepada dia, aku tidak bahagia dengan isinya. Ini adalah inna mahada ya'mu alaina ya kullina. Jadi maksudnya ini tujuannya adalah untuk menjauhkan kita atau untuk melakukan semacam adu domba ataupun akan membuat kita terpecah belah. Itu kata Al-Babak kepada Musa bin Bagah. Akhirnya mereka, pimpinan pasukan angkatan ini dengan pasukan Musa Al-Bawah ini, sepakat untuk membunuh Al-Muhtadi. Kemudian mereka datang ke istananya, fasaru ilaihi, faqata Al-Muhtadi. Kemudian dari yang menjaga pasukan khalifah adalah Al-Maghariba wal-Faraghina wa-Ashorinia, ini pasukan-pasukan, nama-nama pasukan yang ada yang pro kepada khalifah itu Al-Muhtadi. Kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Musa bin Bagah ini yang ingin memecat Al-Muhtadi, ya, sampai terbunuh sekitar 4.000 orang, ya, dalam pertempuran yang sangat besar pasukannya itu. Kemudian kalahlah pasukan yang menjaga khalifah tadi, ya. Dan kemudian pada tahun 256 di situ terbunuhnya Al-Muhtadi oleh pasukan Musa bin Bawah tadi. Maka masa khalifahnya sekitar 1 tahun kecuali 15 hari ya. Nama kekuasaannya wa kana lama qaman atraq alaihi sarul awam wa katabu riqaan. Jadi ketika pasukan bangsa Turki ini menyerbu pasukan pembela khalifah ini, tuh orang-orang awam menulis sebuah lembaran selebaran yang disebarkan di masjid-masjid dan di jalan-jalan, yaitu memotivasi, ya masyal muslimin, wahai kaum muslimin, udu Allah li khalifatikum al-adl ar-radi. Jadi berdoalah kepada Allah agar Allah menolong khalifah yang adil ini, al-mudahi li Umar bin Aziz, yang dia adalah kekuasaannya, keadilannya seperti Umar bin Aziz, ensarullah ala aduhi, semoga Allah menolongnya. Ini cerita terakhir dari kehidupan dari Al-Muhtadi, dan dia berkuasa tidak lama ya, sebenarnya kita katakan dari tahun 255 Hijriah sampai 256 Hijriah, itu 1 tahun kecuali 15 hari sebagaimana yang dijelaskan oleh Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Nah, itu sekilas pembahasan kita tentang Al-Muhtadi Billah. Jadi memang beliau terkenal adil, soleh, namun kekuasaan beliau tidak lama, hanya 1 tahun kecuali 15 hari tadi sebenarnya dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Khulafa. Demikian apa kita bahas, karena waktu batas kita, insyaallah setelah Al-Muhtadi kita akan bahas tentang khalifah berikutnya, itu adalah Al-Mu'tamid Alallah. Ini Al-Mu'tamid Alallah. Al-Mu'tamid Alallah ini agak lama sedikit, yaitu dari 256 Hijriah sampai 279 Hijriah. Jadi berkuasa sekitar yaitu berapa ya, 15 tahunan ya, sekitar 15 tahunan berkuasa. Baik, demikian yang dapat kita bahas untuk kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang ya, yaitu Al-Mu'tamid Allah, masa khalifah Al-Mu'tamidillah. Itu sedikit cerita tentang Al-Muhtadi Billah. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Al-Akh Madu kita di Studio 2 Jelensi. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita, sehingga pelajaran yang telah disampaikan dan faedah-faedahnya bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, khawatir Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaan Anda. Silahkan untuk memanfaatkan waktu ini dengan bertanya langsung via telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Kami akan bacakan terlebih dahulu, Ustaz, dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Umat tahu yang benar, tapi kenapa umat Islam susah menerima kebenaran? Bukan kelompoknya. Apakah umat Islam harus begini terus, tidak punya kesadaran akan kebenaran Islam yang dicontohkan oleh pendahulu kita? Mohon diberikan jawaban dan penjelasan berkaitan dengan keadaan yang dialami umat Islam saat ini, Ustaz. Silakan. Keadaan kondisi umat itu pasti ada mundur dan majunya ya. Tetapi umat Islam itu di satu tempat mungkin ada kemunduran, di satu tempat ada kemajuan. Ini secara umum umat Islam sekarang ya, sebetulnya kalau kita lihat sedang menuju sebuah kebangkitan yang luar biasa. Kalau kita ambil di negara kita, ya, kemudahan dalam berdakwah, tersebarnya banyaknya majelis ilmu, ya, para ustaz yang sudah begitu banyak, ya kan, menyampaikan nasihat-nasihat dan wajah untuk umat, ini suatu kabar gembira buat kita. Dan di sinilah letaknya penilaian apa perjuangan yang harus kita lakukan. Ya, memang tidak akan, sebenarnya telah dijelaskan oleh Rasulullah di hadis Anas bin Malik bahwa layak di zaman illa syar man qablahu, tidak jadi suatu masa kecuali lebih kondisinya akan dibanding dengan masa lalu akan jauh di bawah, ya, akan lebih jelek itu. Karena sudah semakin dekat hari-hari kiamat akan semakin banyak munculnya kebatilan dan bermacam bentuk penyimpangan serta fitnah-fitnah dan syubhat. Kan tetapi kita, kewajiban kita adalah berbuat sesuai kemampuan kita. Berbuat, berdakwah sesuai kemampuan kita. Karena pertolongan untuk berdakwah itu, diterimanya dakwah itu hanya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berdakwah dengan sangat sederhana, tapi betapa mudah dakwah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil dakwah itu Allah yang menentukan. Tapi kita yang penting bagi kita adalah berproses untuk menuju kebaikan. Jadi jangan menilai bahwa umat sekarang dalam keadaan terpuruk. Tidak, sebetulnya umat sedang bangkit, sedang bangun, sehingga banyak juga pejuang-pejuang dakwah kebenaran yang memiliki banyak kegiatan sungguh sangat jelas di tengah-tengah kita sekarang, ya. Dan adanya dahsyat juga lawan dari untuk menutup cahaya kebenaran itu, yaitu Darul Hikmah. Karena dari situlah para pejuang kebenaran akan termotivasi, akan naik semangatnya, akan merasa tertantang untuk lebih berjihad lagi, untuk lebih bersemangat lagi, ya, baik untuk menuntut ilmu, untuk memproses dirinya, mengamalkan ilmu, untuk bagaimana menyampaikan ilmu kepada masyarakat, ya. Jadi hal itu yang harus kita lakukan. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan para dai, ya, kalau kita lihat sejarah para nabi, ya, sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ya'ti qom wa ya'ti nabi laisa ma ahad wa nabi ya'ti ma huwa rajul wa rajulan. Ada nabi enggak ada pengikutnya, nabi itu. Jadi ada nabi yang punya pengikut hanya 2 orang, 3 orang sedikit, ya kan? Jadi itu tidak bermasalah. Jadi yang salah bukannya nabinya, yang salah bukan. Yang adalah yang penting kita itu telah melakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai kita berdakwah dengan tuntunan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kebenaran dengan cara-cara yang dituntunkan oleh agama, ya. Itu di situ tugas-tugas kita. Ya, di situlah tugas kita. Dan alhamdulillah dari sisi bagaimana perkembangan pondok pesantren, perkembangan ma'had tahfiz, perkembangan dakwah merajalela, kajian-kajian luar biasa sekarang terbuka, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara Eropa, Amerika sana terjadi suasana kebangkitan Islam tidak sedikit, ya. Orang semakin bagaimanapun orang-orang kafir, orang-orang talis, orang-orang liberalisme, ya, ingin menutup cahaya Islam, menjelek-jelekkan Islam, membuat berbagai macam isu-isu opini untuk menjatuhkan Islam, tidak mampu. Justru orang semakin menggali kebenarannya, ya. Semakin kebenaran, ya, ibaratnya sebuah emas semakin ditutup akan banyak orang yang ingin menggali, ya, karena orang butuh kebenaran itu, ya, karena orang butuh, orang mencari. Lalu kebatilan, ya, bagaimanapun dihiasi, bagaimanapun dibagus-baguskan, tetap akan batil. Ya, ibaratnya seperti kotoran dibungkus dengan bagaimanapun indahnya kulitnya, boxnya atau apanya gitu, ya, dihiasin, ya, tetap juga tidak akan ada orang kalau sudah tahu, tetap orang akan, ya, tidak akan tergoda dengan hal itu, kecuali orang-orang yang jauh dari ilmu, orang yang tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil, kelemahan dari ilmunya. Jadi ada kekuatan di situ, ada kekuatan ilmu dan kekuatan amal yang perlu kita lakukan, ya, kekuatan ilmu dan amal. Sebenarnya ini jelaskan dalam Al-Qayyim dalam kitab Ad-Dawa atau Ajawul Syafi liman sa'alan dawa Ajawul Kafi liman sa'alan dawa Syafi, beliau menjelaskan di situ bahwa dua penyakit yang harus kita lawan pada diri kita dan yang harus kita bersihkan dengan masyarakat itu dua, yaitu apa, penyakit melawan syahwat, penyakit melawan syubhat. Obatnya apa? Al-Qayyim menjelaskan, yaitu syubhat dilawan dengan ilmu, sehingga lawannya keyakinan. Kemudian syahwat lawan dengan kesabaran, ya, mengendalikan diri, Dan ini yang dikutip oleh Ibnu Qayyim ketika menjelaskan setelah dia menyebutkan itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wa tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabri. Kenapa dua wasiat ini nih? Selalu kalian memberikan nasihat, wasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Itu pentingnya ilmu untuk mengusir keraguan-raguan kita, untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri kita, dan pentingnya kita untuk selalu bersemangat dan bersabar ya dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah ya, dalam menerima ujian dan tantangan dalam dakwah atau musibah-musibah yang kita hadapi, itu harus dilawan dengan kesabaran. Jadi kesabaran itu yang membuat musuh-musuh Islam itu enggak kuat ya. Orang yang menyuruh kebatilan itu enggak akan punya kesabaran untuk kebatilan sebagaimana kesabaran yang dimiliki oleh orang menyuarakan kebenaran. Enggak. Orang yang sabar dalam menyuarakan kebenaran, dia sampai mati tetap sabar dia. Karena ya dia akan mempertahankan kebenaran itu. Tetapi orang yang kebatilan dia enggak sabar dia itu. Banyak udah contohnya, mereka yang selalu menyuarakan kebatilan enggak sabar dia. Enggak sabar ya. Kalau udah enggak dapat jabatan, enggak dapat uang, enggak dapat pujian, udah mundur tuh dia. Ya. Mundur dia udah. Ya. Kalau orang dalam menyuarakan kebenaran, dia tidak akan mundur dipuji ya, enggak melambung juga dia ya kan. Dihina pun dia tidak akan tenggelam, ya kan? Dia tetap dia bukan yang dia cari bukan kemuliaan di mata manusia, tapi yang dicari adalah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita bina. Dan kita berjuang berdakwah ke masyarakat, perbaiki pendidikan kita, keluarga kita, ya itu yang perlu bagi masyarakat Islam, perhatikan keluarga, pendidikan anak, ya tidak boleh kita katakan umat sedang hancur, karena Rasulullah menyebutkan barang siapa umat ini tidak ada kebaikan, ya ini umat telah binasa, fahuwa ahlakahum, itulah mereka membuat mereka merasa, membuat umat ini patah semangat, membuat umat ini jadi frustasi, tidak boleh kita, justru kita harus berikan pada umat ini bahwa kita raja yang kuat. Sambil dengan rojak juga berbuat. Jadi jangan rojak dengan berharap besar tapi tidak berbuat, ya enggak sesuai. Itu namanya khayalan. Ya, khayalan. Tapi ar-rajak yang benar itu adalah harapan yang tinggi, itu adalah ulul himma, itu adalah ilahi dengan amal dan perbuatan. Kalau hanya sekedar bercita-cita saja ingin jadi orang alim tapi enggak belajar, ingin jadi orang masuk surga tapi tidak beramal, itu hanya khayalan. Dan itu bukan. Tapi kita harus berbuat, beramal ya dengan juga diri dengan rojak. Dengan, waduh umat sudah rusak, gimana ini? Kalau begitu, tidak begitu. Cara berpikir kita adalah selalu karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah menyuruh kita berdakwah, Allah akan mudahkan kita untuk berdakwah, ya Allah akan mudahkan karena ini kita jalan menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Itu yang harus besar harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka di antara hikmahnya kenapa di awal ayat dalam Al-Quran itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenama Allah yang muncul di surah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nama menunjukkan tentang keluas rahmat Allah, di sini diambil dua nama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Harapan kita terhadap kebaikan, kebaikan untuk umat, untuk diri kita, dan kedepannya harus lebih termotivasi kita. Sehingga dengan ada harapan kedepan itulah yang memotivasi kita untuk beramal, untuk berbuat, untuk berdakwah, untuk bekerja. Tapi kalau orang dari awal sudah melihat di dalam sana kelam, hitam, dia tidak akan maju. Tapi kalau di depan sana kelihatan oleh dia ada cahaya terang, ada kebaikan yang dia akan berpacu terus dia untuk sampai kepada mengambil kebaikan tersebut. Ya, yang perlu bagi kita ketika kita dalam hidup ini adalah optimis, tapi diiringi dengan amal, ya, jangan pesimis. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menjawab pertanyaan ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Kami tunggu di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Ini Pak Muhtar di Duri Riau. Silakan Pak Muhtar, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Ini kami baca dalam Al-Quran itu kalimat Islam kan disebutkan oleh Allah. Artinya Islam itu yang membuat nama kan Allah. Kemudian yang menyuruh ke dalam Islam juga Allah. Yang memberi nama Muslim itu juga Allah. Ini kan mustahil Allah ada kesalahan. Namun sekarang ini kan sering kita baca atau kita dengarkan pernyataan-pernyataan yang mengatakan Al-Islam mahjubun bil muslimin katanya. Ini pernyataan itu apakah benar atau bagaimana ini Ustaz? Baik, itu aja, Ustaz. Iya. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, Bapak kita dari Duriau, semoga Allah SWT merahmati beliau. Ya, yang dimaksud dari ungkapan itu, bila yang ya ada benarnya juga, ya, tapi juga ada salahnya. Benarnya adalah dia mungkin melihat kebanyakan kaum muslimin itu tidak mengamalkan Islam, sehingga orang tertutup cahaya keindahan Islam gara-gara tingkah laku dan perbuatannya. Tidak membuat orang tertarik kepada Islam gara-gara dia tidak menjalankan Islam dalam kesehariannya, tidak mengamalkan Islam. Ini benar dari sisi ini. Tapi kalau dikatakan kaum muslimin itu secara keseluruhan begitu, ini enggak benar juga. Ya. Banyak orang Islam juga yang mengerti Islam, menjalankan Islam. Jadi satu sisi kalau ini maksud al-Islam mahjub ini, karena umatnya bisa menutup di sini, maksudnya sifatnya yang gimana? Itu yang kita katakan tadi, Islam itu tertutup keindahannya gara-gara dari perbuatan pemeluknya. Pemeluknya yang tidak menjalankan Islam, yang tidak mempelajari, yang tidak mengamalkannya sesuai dengan Islam itu sendiri. Sehingga membuat orang tidak tahu Islam yang sebenarnya, tertutup keindahan Islam itu gara-gara tingkah lakunya. Dilihat ada orang Islam yang berbohong, yang berkhianat, pendusta, ghibah, adu domba, memfitnah. Nah ini tidak terlihat keindahan Islam, bahkan itu bukan Islam, itu tingkah laku umatnya. Jadi kalau tingkah laku umat Islam itu ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalau Islam itu sendiri enggak ada yang salah, benar semua Islam itu. Itu bedakan antara Islam dengan pelaku umatnya. Nah, pelaku umatnya ini yang dimaksud dari ungkapan tadi al-Islam mahjubun bi ahlihi, ya, atau bil muslimun. Maksudnya mungkin ketika sebagian kaum muslimin tidak mempraktekkan Islam itu dalam kehidupannya, sehingga keindahan Islam, kebenaran Islam yang benar ini tertutup oleh dia, tidak membuat orang cinta kepada Islam gara-gara sifatnya yang tidak menjalankan, tidak mengamalkan Islam itu sendiri. Itu mungkin. Tapi kalau itu dikatakan secara keseluruhan, tidak. Masih banyak ya ulama-ulama yang menjelaskan Islam. Masih banyak para dai-dai yang menjelaskan Islam kepada umat, ya. Mana Islam yang benar itu begini, ya kan banyak. Jadi tidak keseluruhan, tidak bisa dihukum secara keseluruhan. Jadi barangkali itu yang dimaksud dari ungkapan tersebut. Artinya motivasi kepada umat agar sebenarnya umat Islam itu biar orang cinta kepada Islam, amalkan Islam itu. Dan ini juga memang betapa banyaknya orang, kalau kita baca orang-orang yang masuk Islam, ya banyak sekali cerita-cerita dalam keislaman mereka itu adalah tertarik dari tingkah laku seorang Muslim. Seorang Muslim. Dikisahkan dalam sebuah kisah nyata, seorang teman, dia pergi ke salah satu negara di Eropa sana, membawa zaitun dan korma. Lalu ketika di bandara, jadi biasanya kalau di bandara itu pekerja-pekerja itu mendorong barang-barang itu kadang-kadang dengan kaki, menginjak segala macam. Tetapi ketika dia membawa makanan ini, jadi zaitun dan korma ini, dilihat oleh orang-orang itu sangat memuliakan, tidak pernah ditendang, didorong pakai kaki, tidak, tapi diangkat dengan baik, kemudian ditaruh baik-baik gitu kan, karena makanan, ditendang-tendang tidak baik. Akhirnya orang ini bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ada itu? Dijelaskan oleh dia bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ini begini-begini itu, selama kita harus memuliakan kita, ini makanan dan segala macam. Nah, orang melihat, bertanya, dia akan bertanya. Minimal bertanya dulu dia. Juga ada kisah di mana suatu kejadian, ini juga Arab naik pesawat di Eropa sana, kemudian seatnya tidak bisa, sudah penuh, kemudian yang berangkat sebagian adalah saudaranya dan tinggal saudara perempuannya, yang keluarganya naik, ada tempat duduk. Akhirnya semua keluarga yang jumlah sekian mundur, ya, untuk tetap tidak jadi berangkat, dan karena saudarinya ini tidak bisa berangkat, tidak mungkin tanpa mahram. Nah ini banyak di pertanyaan bagi orang-orang itu, apa agamanya orang seperti ini? Begitu memuliakan wanita, begitu menghargai seorang wanita. Akhirnya ya banyak sekali, banyak orang-orang tertarik mengenal Islam karena melihat tingkah laku seorang Muslim. Tingkah laku seorang Muslim di pasar, di kendaraan, di jalan. Nah ini kadang-kadang mestinya ketika kita sekarang di jalan aja kita lihat ya hal-hal yang sederhana saja, betapa kita tidak mencontohkan tuntunan agama kita. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan bahwa membuang duri dari jalannya sudah pahalanya, dianjurkan kita, ya kan? Dan dan beberapa hadis ada orang yang membuang duri dari jalan, saya la uzilana, ada syauka, ada ranting pohon yang diisir, kemudian juga hadis Rasulullah menunjukkan ya mutatul adani tarik, ya bahwa membuang duri dan itu salah satu cabang keimanan. Tapi sekarang kadang-kadang tingkah kaum muslimin di jalan itu malah membuat membahayakan orang lain, bukan hanya membuang bahaya, membuat bahaya bagi orang lain gitu. Imam kendaraan tidak lampunya mau belok ke kanan, sennya ke kiri, itu kan membahayakan orang lain. Atau di malam hari tidak berjalan tanpa ada lampu kendaraannya, ini kan membahayakan orang. Banyak sekali tindakan-tindakan kita. Atau ketika lampu merah kita lihat, ya kan, sudah jelas ini palang kereta api, lalu kita nyolong ke depan, akhirnya semua jalan itu tertutup dan kemudian dan tidak kelihatan akhlak kita itu. Nah, ini yang tidak membuat orang tertarik kepada Islam, karena kita tidak mencontohkan hal-hal yang kita anggap sepele itu dalam kehidupan kita. Itu sangat berarti membuat orang menilai agama kita. Jadi kita bisa ya, berdosa karena gara-gara orang lain membenci Islam, gara-gara sikap dan tindak kita, bisa saja dari situ. Dari sisi ini barangkali motivasi dari ungkapan itu agar umat Islam benar-benar mencontohkan Islam itu, membuktikan Islam itu dalam kesehariannya, biar orang tahu apa bagaimana indahnya keindahan Islam itu untuk bagi pemeluknya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan untuk Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Halo. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Mas Tika di Sukabumi. Silahkan Ibu pertanyaannya. Bagaimana cara menyampaikan kebenaran tapi malah menimbulkan jadi debat? Apakah saat debat itu kita harus mundur dulu atau terus memberikan kebenaran beserta dengan dalil-dalilnya ya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu Gita dari Sukabumi bertanya tentang bagaimana menyampaikan kebenaran. Apa kita harus berdebat? Nah, menyampaikan kebenaran tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang dan kita tidak boleh memaksakan juga, harus terima apa yang, kalau kita lihat lawan berbicara kita ini sedang lagi ada emosi dan dia tidak bisa mencerna apa yang kita sampaikan, maka baiknya kita mundur dulu, ya tenangkan dulu, yang tidak perlu pada orang lain di rumah saja, kita dengan suami istri, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, ya kan, kalau suasananya panas, ya udah ditenangin dulu, ya dengan cara pertama tentu kita cari cara yang lebih elegan dan cara yang lebih baik, lebih menyenangkan gitu ya. Apakah itu melalui semacam buku yang kita beli jika terjadi kemungkinan di rumah kita untuk diajak dibaca, ataupun mengajak ustaz-ustaz yang bisa menyampaikan nasihat kepada keluarga kita, ya kan? Atau kita sedang menasihati orang tua kita atau saudara kita. Kalau begitu terjadi perdebatan, maka kita ketika itu akan memancing mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, sebaiknya dimundurkan. Tapi kalau lawan debat kita ini ada berdiskusi, dia ingin benar tahu, bukan ngeyel untuk membela pendapatnya, dia ingin tahu dan dia meminta apa dalil-dalilnya, itu ya kita lanjutkan. Tapi kalau muara dari menyampaikan kebenaran ini adalah ada yang lebih mudarat, akan apa namanya terjadi perkara-perkara yang tidak terpuji, ya lebih baik ditahan. Untuk kita lihat, kalau lawan debat kita sangat membuka diri, sangat menginginkan tahu kebenaran, ya walaupun dia masih belum menerima saat itu, tapi kita ingin menyampaikan kalau yang selama ini, ya apa yang kami dengar, yang saya pelajari, ya ayat yang pernah saya baca, ayat yang pernah saya dijelaskan kepada saya, hadis yang pernah saya dijelaskan kepada saya, yang pernah saya dengar, begini-begini masalah ini, hadis ini. Oh, ini ada dalam buku ini, kita lihatkan kepada dia. Atau ada videonya, atau ini begini penjelasannya. Sebetulnya yang saya dengar dari penjelas-penjelas para da'i atau ustaz umpamanya. Dengan bahasa bagaimana. Tapi kita tidak menunjukkan kita lebih tahu dan mengajari, kalau apalagi itu dengan saudara-saudara kita, orang tua kita, kerabat kita ya. Jadi berbeda antara kita bicara kepada anak kecil, berbicara kepada orang yang dewasa, orang dewasa ini full levelnya bagaimana, ya hubungan dengan kita bagaimana, ya mertua itu tuh ada bahasa-bahasa yang lebih harus menjaga kesopanan kepada mereka. Nah ini dengan bahasa-bahasa yang bijak kita sampaikan, ataupun dengan mencontohkan lebih baik. Kalau dalam keluarga suami kita umpamanya masih suka terlambat sholat, masih apa umpamanya, ya kita tunjukkan ketika ada azan, anak-anak kita kita ingatkan, ya ingatkan, ya. Atau kepada anak kita, ayo bareng sama abi ke masjid tuh, ayo, tanpa menyuruh suami ke masjid, ya. Tapi kita bilang sama anak kita, ayo aja abi ke masjid bareng, orang udah azan. Jadi tanpa harus kita, para suami kita, oh, udah masjid udah azan. Tapi kita menyuruh anak kita, ayo bareng sama abinya, aja abinya ke masjid, ayo bareng-bareng sama abi ya. Secara bahasa-bahasa begitu yang barangkali kita banyak harus belajar ya, tanpa harus secara langsung ya. Kadang-kadang suasana yang kurang mendukung, jika disampaikan suatu kebenaran memang kurang pas, maka kita harus cari momen yang tepat juga ya, momen yang tepat juga untuk menyebutkan kebenaran itu. Tapi tentu kita selalu belajar untuk menyampaikan nasihat-nasihat itu. Jadi jangan sampai kita bagaimana nih, ragu umpamanya, ya udah nyampaikan dulu, kalau memang metode itu salah, untuk kedepannya kita perbaiki gitu loh. Tidak ada kita nih pertama baru menyampaikan kebenaran, pertama berdakwah tahu metode ini, tidak ada. Itu melalui pengalaman. Pernah berdebat dengan orang ini, besok kita tidak begitu lagi bahasanya. Dengan sepulang kita roba lagi, enggak bagus bahasa begitu. Cara masuk kita enggak bagus. Nah, tentu kita belajar terus. Oh, tidak pernah salah menyampaikan nasihat. Oh, enggak mungkin. Enggak akan bisa-bisa selamanya kita tidak pernah mencoba. Tapi cobalah. Nanti kita akan belajar dari pengalaman. Oh, tidak baik bahasanya begitu. Mungkin begini. Sudah ngambil pelajar, oh kalau orang begini tidak bisa diajak debat, dia tidak mungkin terbuka hatinya karena dia lagi sedang masalah begini dengan kita umpamanya. Ya itu dilakukan dengan cara beransur-ansur. Samping kita juga menimba ilmu, metode yang baik, tapi kita juga lakukan. Dengan demikian kita akan semakin hari akan tahu metode-metode penyampaian kebenaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Barakallahu Fikum, Jazakallahu Khairan, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali satu lagi untuk telepon terakhir di kesempatan pagi hari ini sebelum kami akhiri program acara ini. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ini di mana? Ini dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Silakan Pak Mul pertanyaannya. Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, ada 4 khalifah. Kemudian nanti akan turun lagi 8 khalifah lagi. Yang terakhir Khalifah Imam Mahdi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, Ustaz, menurut pandangan Ustaz yang sudah Ustaz pelajari tentunya berdasarkan dalil, apakah ini kekurangannya ini sudah turun, Ustaz? Karena informasi atau pelajaran yang sudah saya pelajari, saya ketahui semuanya dari suku Quraisy. Nah, jadi apakah sudah turun, Ustaz, yang 8 ini? Itu aja, Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Ustaz, sekaligus kami mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil, Ustaz. Baik, memang saya bukan dalam hadis yazal Islam izzan atau azizan, itu Islam ini akan senanti jaya selama diperintah oleh 12 orang khalifah. Itu ada hadisnya. Kemudian apakah khalifah yang 12 ini berturut-turut dan telah berlalu masanya dan tinggal satu, yaitu Imam Mahdi? Nah, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan khalifahnya adalah telah berturut-turut. Ada mengatakan tidak, masanya tidak berturut-turut, tapi dia semua dari bangsa Quraisy dan sudah berlalu masanya, dan itu terdapat di antara 3 masa, yaitu Khalifah Rashidin, Khilafah Umayyah dan Khilafah Abbasiyah. Ada mengatakan demikian. Ada lagi yang mengatakan yang sudah berlalu 11, yang terakhir adalah Imam Mahdi. Nah, ini berapa pendapat para ulama. Wallahu alam, yang lebih kuat pendapatnya adalah sebagian besar sudah berlalu di antara mereka, sudah berlalu tapi tidak berturut-turut sebagaimana. Jadi dari masa khalifah Abu Bakar sampai kalau presiden masuk semua, bahkan sebagian ulama masukkan juga sebagian awal-awal dari pemerintahan dari Bani Umayyah. Dan ulama ada yang merujukkan juga yang mengatakan adalah urutan yang khalifah itu dari Abu Bakar sampai kemudian Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah dan berikutnya. Ya, termasuk di antara mereka mengatakan adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu tentang yang delapan yang Bapak pertanyakan tadi. Yang lebih kuat pendapatnya adalah bahwa sebagian besar mereka sudah memerintah. Ini karena hadis menyebutkan Islam ini akan tetap jaya dan kuat selama memerintah 12 orang khalifah. Ini ada yang tadi kita sebutkan sudah berlalu masanya itu, 8 orang dan 12 khalifah sudah berlalu, dan Imam Mahdi tidak bagian dari itu, tapi dia khalifah yang di akhir zaman, tidak termasuk yang itu, karena pendapatnya mengatakan bahwa khalifah itu di masa yang berturut-turut. Ada mengatakan masanya yang sebagian besar atau 11 orang dari mereka sudah berlalu, tinggal hanya Imam Mahdi. Itu sepanjang saya ketahui. Tapi pendapat yang lebih condong, hal-hal yang selama ini yang saya pahami dari penjelasan para ulama adalah bahwa 12 itu sudah berlalu karena kekuatan Islam sudah di masa-masa yang mereka tentukan sudah terjadi, seperti masa Umar bin Aziz dan beberapa masa berikutnya. Kemuliaan Islam itu sangat jaya sekali, ya. Kemudian ada pun Imam Mahdi itu tidak sebut khalifah, tetapi memang dari Quraisy dia. Tidak bagian dari khalifah yang 12 itu. Ya. Kemudian juga mereka menjelaskan tentang hadis itu khilafatun muwa salasu dan sumal muluk. Ini di antara hadis ulama menyebutkan bahwa dua orang khalifah itu telah berlalu. Jadi masa khalifah yang berjalan dalam bentuk kenabian itu, khilafah nubuwah itu 30 tahun kata Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu adalah raja-raja. Jadi terbagi umat Islam ke bentuk kekuasaan-kuasaan yang terbagi ke dalam berbagai raja-raja, ya, kerajaan-kerajaan. Nah, ini di antara dalil ulama tadi yang menyebutkan bahwa setelah lalu itu sudah berlalu dan menghujahkan hadis ini. Jadi khilafah nubuwah itu selesai sana 30 tahun kemudian bentuk kerajaan-kerajaan kata Rasulullah SAW. Jadi ini pendapat yang lebih banyak didukung sesuai penjelasan yang saya baca dari para ulama. Jadi Imam Mahdi di luar, tapi beliau memang salah seorang khalifah akhir zaman, yaitu sebagai satu ciri telah dekatnya hari kiamat dan akan terjadinya hari kiamat dalam masa yang sangat dekat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih banyak atas kebersamaan antum semua pada pagi ini bersama kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita dan memudahkan segala urusan kita, baik urusan untuk mengamalkan ajaran agama yang mulia ini maupun urusan dunia kita. Demikian pula kita berharap kepada Allah agar kita dilindungi celah keburukan dan bahaya, dan juga semoga kondisi kita kembali pulih dengan secepatnya dan wabah ini diangkat oleh SWT dan kita beraktivitas dan beraktivitas dan beribadah sebagaimana sedia kala. Demikian dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang jelas dan memuaskan. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman baik di Studio 2 Cilengsi ataupun di Studio Mini Istri Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.